بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وما بعد. نعم، sore hari ini kita mengisi kekosongan yang ada dengan melanjutkan membaca kitab Al-Qaulus Sadid. Dan malam hari nanti insyaallah taala ba'da al-maghrib antum belajar kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Qala al-muallif rahimahullah fihi masail, kata penulis alaihi rahmatullah, di dalam bab yang pertama ini ada beberapa permasalahan yang butuh kita ketahui. Ini termasuk di antara istinbat, ya. Istinbatul ahkam. Naam. Faedah yang bisa dipetik dari matan-matan di atas. Qala al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah. Hikmah dalam penciptaan jin dan manusia. Hikmah pada penciptaan jin dan manusia. Yakni Allah Subhanahu wa taala khalaqahum li ibadatih. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah supaya mereka beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditunjukkan ayat yang pertama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lam di sini liya'budun, ya, lil hikmah wa lil ghayah. Menunjukkan tujuan penciptaan mereka adalah beribadah kepada Allah. Atsaniyah, masalah yang kedua, annal ibadata hiya tauhidu. Bahwasanya al-ibadah, yakni ibadah yang merupakan tujuan mereka diciptakan adalah tauhid. Tauhidul uluhiyah. Jadi mereka tidak sekedar diciptakan untuk beribadah saja, tapi mengesakan Allah di dalam ibadah. Tayyib. Dan sudah pernah kita jelaskan, ya. Ibadah itu dikatakan ibadah yang sahihah jika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yakni liyuwahhiduni. Liyuwahhiduni fil ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Kalau sekedar beribadah, orang-orang musyrik beribadah, mereka berdoa, istighfar, salat. Maka salatum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Mereka salat, orang-orang musyrik, tapi tidak mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini tidak diterima. Nah. Baik. Annal ibadata hiya tauhid. Li'anna al-khusumata fihi, karena al-khusumah, ya, percekcokan, pertentangan antara para rasul dan umatnya, fihi, tentang tauhid al-uluhiyah. Ketika setiap rasul menyerukan kepada umatnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, mereka menolak dakwah itu sehingga terjadilah khusumah. Terjadilah apa? Khusumah, perselisihan antara mereka dengan rasul-rasulnya Allah utus kepada mereka. Adapun tauhidur rububiyah, fa ghalibul umami muqirratun bihi, mayoritas umat menetapkan tauhid ar-rububiyah. Jadi perselisihan terjadi pada tauhid al-uluhiyah. Al-mas'alatu tsalitsah, yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, Barang siapa yang belum mendatangkannya, ya, belum mendatangkan tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah, lam ya'budillah, dia belum dianggap beribadah kepada Allah. Belum dianggap beribadah, yakni belum dianggap ibadahnya ibadah yang benar. Nah, lam ya'budillah ibadatan sahihah. Dia beribadah kepada Allah tapi ibadahnya batilah, laisat sahihatan. Idza lam ya'ti bi tauhidul uluhiyah, jika dia tidak mendatangkan tauhid al-uluhiyah. Fa fihi ma'na qawlihi, maka di dalamnya ada makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'abudu, wala antum abiduna ma'abudu, dan kalian bukan abidun, orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena ibadah mereka orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak murni. Ya, mereka juga memalingkan ibadah kepada berhala-berhala mereka. Sehingga walaupun mereka menyembah Allah juga, mereka menyembah Allah. Orang musyrik itu menyembah Allah, di samping juga menyembah berhala-berhala mereka. Namun di sini dinafikan sebagai abid. Wala antum abidun, kalian bukan abidun. Bukan orang-orang yang menyembah, bukan hambanya Tuhan yang aku sembah. Padahal mereka menyembah Allah. Kenapa dikatakan bukan abid, bukan abidun, ma'abud? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam ya'ti bihi, mereka tidak mendatangkan tauhid al-uluhiyah. Nah, ibadah mereka ibadah yang batilah. Qala ar-rabi'ah, masalah yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul yaitu memerintahkan umat mereka beribadah kepada Allah saja dan menjauhi at-taghut. Sebagaimana dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Ini hikmah diutusnya para rasul. Ya. Supaya mengajak umat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dan meninggalkan taghut. Dan juga hikmah yang lain disebutkan dalam ayat yang lain, ya alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak memiliki lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat setelah diutusnya para rasul. Nah, sudah tersampaikan risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka melalui perantaraan para rasul. Sehingga pada hari kiamat nanti ketika semua manusia yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan seluruh amalan mereka, mereka tidak lagi memiliki alasan. Ya, iqamatul hujjah. Hikmah irsalur rusul maka iqamatul hujjah 'alan nas. Al-khamisah, masalah yang kelima, anna risalata 'ammat kull ummatin. Bahwa saja agama itu, risalah itu umum, mencakup seluruh umat. Nah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Baik, sampai di mana tadi? Anna risalah sa'ammat kulla ummah. risalah mencakup seluruh umat. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya. Setiap umat itu ada seorang rasul yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak ada satupun umat yang kosong dari nadhir, pemberi peringatan. Nah. As-sadisah, yang keenam, anna dinal anbiya'i wahidun. Agamanya para nabi itu satu. Ya, ini apa? Dasar atau apa? Usul, ya, pokok agamanya para nabi sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. 6. Usulnya sama. Pondasinya sama. Pokoknya sama. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya boleh berbeda. Ya. Tata cara salatnya, tata cara puasanya bisa berbeda. Tapi dasarnya yang seluruh amalan dibangun di atasnya, tauhid semuanya sama. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Nah. Baik. Nah. Berdasarkan ayat ini, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ibudullaha wajtanibut taghut. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah. Sebuah permasalahan yang besar, anna ibadatullah, bahwasanya beribadah kepada Allah la tahsulu illa, tidak akan tercapai kecuali dengan bil kufri bit tagut, mengingkari tagut. Mengingkari tagut. Artinya apa? Keislaman seseorang tidak sah sampai dia mengingkari tagut. Dan ini termasuk diantara salah satu dari 8 syarat seseorang bisa mendapatkan manfaat dari syahadat dia la ilaha illallah, ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul ilaha. Ayah dan seterusnya sampai wazidata minhu al-kufranu min kabima min al-asyai siwa Allah qad ulliha. Ya. 8 syarat supaya kita bisa mendapatkan manfaat daripada syahadat kita la ilaha illallah. Kalau sekedar mengucapkan, orang-orang munafik juga bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi mereka tidak mendapatkan manfaatnya. Supaya mendapatkan manfaat dari syahadat tersebut harus mendatangkan 8 syarat ini. Di antaranya harus mengingkari tagut. Jika ada seorang muslim beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dia tidak beribadah kepada selain Allah, tapi belum mengingkari tagut, maka belum sah keislamannya. Nah, baik. Al-mas'alatul kabirah, sebuah permasalahan yang sangat besar, bukan permasalahan yang remeh. Kabirah. Anna ibadatullah, bahasanya ibadah kepada Allah, la tahsulu, tidak akan tercapai. Ya. Illa bil kufri bit taghut, kecuali dengan mengingkari taghut. Harus diingkari. Ya, harus diyakini tentang batilnya taghut itu. Nah, sedikit pun tidak boleh diyakini tentang benarnya. Fa fihi ma'na qawlihi, maka padanya ada makna firman Allah taala, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah dan seterusnya. Yakni lanjutan ayat, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa wa huwa la ilaha illallah. Di dalam ayat ini terdapat penafian dan penetapan yang itu merupakan rukun la ilaha illallah. Al-kufru bittaghut, la ilaha, menafikan keberhakan segala sesuatu yang disembah selain Allah. La ilaha, dinafikan. Kemudian penetapan illallah sama dengan penetapan wa yu'min billah. Jadi ada apa? Penafian dan penetapan. Ada an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat. Nah, jika tidak mengingkari tauhid berarti dia hanya mendatangkan penetapan saja. Sementara ulama mengatakan tidak bisa menjadi tauhid kecuali dengan menggabungkan penafian dan penetapan. Tidak mengingkari tauhid berarti hanya penetapan saja. Hanya penetapan saja. Harus ada penafiannya. Dan itulah kandungan dari la ilaha. Ya. Jadi ada beberapa syahadat. Syahadatnya al-mu'min seorang yang beriman la ilaha illallah, an-nafi wal itsbat. Syahadatnya al-mulhid, ateis, komunis, la ilaha, tidak ada Tuhan. Syahadatnya siapa ini? Komunis. Apa artinya komunis? Hah? Yusuf, apa itu komunis? Pernah mendengar komunis? PKI, pernah dengar? Apa komunis? Hah? PKI? Ya apa itu? Keyakinannya bagaimana? Apa yang mereka yakini? Itu la ilaha. Apa artinya la ilaha? Keyakinan mereka la ilaha. La ilaha. Hah? Keyakini tidak ada Tuhan. Komunis itu mengatakan tidak ada Tuhan, tidak percaya kepada Rob, ya, tidak meyakini adanya pencipta. Ini syahadat mereka. Ada juga yang bersyahadat illallah, tidak ada penafiannya. Siapa? Orang-orang musyrik, beribadah kepada Allah, beribadah kepada berhala-berhala selain Allah, tidak menafikan. Al-mu'min al-muwahhid la ilaha illallah, itulah syahadatnya. Nah, dipahami ini? Ya, ini masalah yang besar. Ya, ibadah la tahsulu illa bil kufur bil taghut. Ibadah tidak bisa tercapai kecuali dengan mengingkari taghut. Harus mendatangkan penafian. Dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Ya, salah satu dari rukun itu tidak didapati maka tidak sah. Tidak sah ibadahnya, tidak sah syahadatnya. Atsaminah yang ke-8, anna taghut ammun fi kulli ma ubida min dunillah. Bahwasanya taghut itu umum, mencakup segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taghut. Kullu ma'budin min dunillah fa huwa taghut. Apakah dia benda mati? Ya, ataukah para wali dan orang-orang saleh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Naam. At-tasi'ah yang ke-9, idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamati fi suratil an'am inda salaf. Besarnya kedudukan 3 ayat yang muhkam fi suratil an'am, yang terdapat pada surat al-an'am, inda salaf, di sisi kaum salaf. Ayat ini memiliki kedudukan yang besar. Wafiha ashru masailu, dan di dalamnya ada 10 permasalahan. Awwaluha an-nahyu 'ani syirk. Masalah yang pertama adalah larangan dari kesyirikan. Kenapa dikatakan tiga ayat ini ya memiliki kedudukan yang besar di sisi para sahabat? Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qul ta'alu ila akhir. Nah, mereka menjadikan ayat-ayat ini seakan-akan sebagai sebuah wasiat. Yang namanya wasiat itu besar perkaranya. Ya. Wajib untuk ditunaikan oleh keluarga yang ditinggal. Nah, mereka menganggap ini seakan-akan sebagai sebuah wasiat yang tertulis dan diberi stempel. Dan wasiat tersebut dimulai dengan larangan dari kesyirikan. Anahyu 'anisyirk, menduduki posisi pertama. Ya, berarti sangat penting permasalahan ini, larangan dari kesyirikan. Al-Asyirah, masalah yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi surat al-Isra. Ayat-ayat yang muhkam dalam surat al-Isra, wa fiha 18 mas'alatan, dan di dalamnya ada 18 permasalahan. Ada 18 permasalahan. Ada 18 hukum sebutkan di sana. Bada'ahallahu biqaulihi, Allah taala memulainya dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Wa khatamaha biqaulihi, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Yani Allah Subhanahu wa taala memulai dengan larangan dari kesyirikan dan juga menutupnya dengan larangan dari kesyirikan, menunjukkan pentingnya permasalahan ini. Wanabbahana Allah Subhanahu wa taala ala idhami sya'ni hadhihi al-masail biqaulihi dhalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan tentang besarnya permasalahan ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu apa yang Rabbmu wahai Muhammad wahyukan kepadamu berupa al-hikmah. Nah, diberikan tambih, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu yang Rabb mewahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa hikmah. Ats-tsaniyata 'asyrata wal al-hadiyata 'asyrata, permasalahan yang ke-11, ayat surah An-Nisa allati tusamma ayatu al-huquqil 'asyrati. Ayat dalam surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat yang mengandung 10 hak. Ingat-ingat ya. Dalam surat Al-An'am ada berapa? Ada 3 ayat. Baik, dan ada 10 hukum di sana. Ada 10 hukum. Kemudian dalam surat Al-Isra ada 18 masalah, 18 hukum. Dalam surat An-Nisa ada juga 10 hukum. Ya, ada 10 hak yang wajib ditunaikan. Bada'ah Allah Ta'ala biqaulih, Allah Ta'ala memulai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan untuk menunaikan hak yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Nah, ada 10 hak yang wajib ditunaikan, dimulai dengan hak Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Al-thaniyata 'asyrata, masalah yang ke-12, at-tambihu 'ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih, peringatan terhadap wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih, ketika beliau meninggal, ya, berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ats-tsalitsata 'asyrata, masalah yang 13, ma'rifatu haqqillah ta'ala 'alaina, mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Hadis Mu'ad bin Jabal. Apa hak Allah atas kita? Yang wajib kita tunaikan beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Dan sudah kita sebutkan makna, ya, haqqullah 'alaina, yaitu kewajiban yang sifatnya mengharuskan. Ar-rabi'ata 'asyrata, ma'rifatu haqqil 'ibadi 'alaihi idza addau haqqahu, mengenal hak hamba-hamba Allah. Idza addau haqqahu, jika mereka menunaikan hak Allah. Nah, haqqul 'ibad, hak yang berhak diterima oleh hamba-hamba Allah jika mereka menunaikan kewajibannya, ya, ini merupakan hak yang sifatnya tafaddulun minallah, keutamaan dari Allah, bukan sifatnya mengharuskan Allah, sebagaimana ketika hamba-hamba Allah wajib menunaikan hak Allah, mereka diharuskan, adapun Allah tidak diharuskan, tapi itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, ketika mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka, ya, dari keutamaannya. Nah, karena kalau ingin dibandingkan, ingin ditukar, tidak bisa antara kewajiban yang kita lakukan dengan hak yang kita terima, karena kita mengenal ada hak dan kewajiban, ada hak, ada kewajiban, menunaikan kewajiban mendapatkan hak, ya. Kewajiban yang kita tunaikan beribadah hanya kepada Allah, tidak menyebutkan sesuatu dengannya. Hak yang kita dapat sangat besar, ya, tidak bisa dibandingkan, tidak berbanding. Kewajiban yang kita lakukan, pengorbanan yang kita berikan itu sangat kecil dibandingkan dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Makanya tidak bisa dikatakan apa, mengharuskan, tapi apa, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Nah, anda berikan gambaran, hamba yang bermaksiat, hamba yang melakukan dosa-dosa besar, ya, tapi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mata ala tauhid wal iman, lakinna indahu mada, indahu kabira, indahu ma'asi, faghafarallahu lahu, dia memiliki maksiat, dosa besar, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Kira-kira sebanding tidak? Sangat-sangat jauh. Bermaksiat dia, melakukan dosa besar, hanya dia tidak menyekutukan Allah. Dia bertauhid, Allah ampuni dia. Ini apa namanya? Keutamaan ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Ini perbedaan antara haqqullah wa haqqul ibad. Al-khamisata asyrata, masalah yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifu aktsaru sahabah. Permasalahan ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Nah. Baik. Tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Ketika itu sebelum disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, namun ketika beliau hendak meninggal, beliau menyampaikannya dikhawatirkan, atau karena kekhawatiran, ya, menanggung dosa menyembunyikan ilmu. طيب الخامسة عشرة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat, karena sebuah maslahat. Nah, dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya jika maslahat itu sudah tercapai dan penghalang-penghalangnya sudah tidak didapatkan lagi, maka kembali kepada hukum asal, yaitu menyampaikan ilmu tersebut dan tidak menyimpannya terus-menerus. Tidak menyimpannya terus menerus. Idza hasalatil maslahah wa intafa al mawani fa yuballagu hadzal ilm. Nah, jika telah tercapai maslahat dan pencegahnya sudah tidak didapat, maka disampaikan kembali ilmu itu. As-sabi'ata asyrata istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruh. Disenanginya memberikan berita gembira kepada seorang muslim, bisyarah, berita gembira kepada seorang muslim, bima yasurruh, dengan sesuatu yang membuatnya senang. Ya. Ini juga sudah pernah kita sebutkan. As-sabi'ata asyrata yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Kekhawatiran bergantung terhadap luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kekhawatiran meninggalkan, berlomba-lomba mengerjakan amal soleh hanya bergantung kepada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keadaan sebagian orang ditanya, kenapa tidak sholat? Allah maha pengampun. Sholatnya sudah betul atau tidak? Allah maha tahu. Allah maha pengampun. Kenapa tidak belajar sifat sholat Nabi alaihissalatu wassalam? Allah maha tahu kalau saya jahil. Biasa mendengar seperti itu. Ini banyak di kalangan awam. Allah maha tahu saya jahil, Allah akan mengampuni saya. Ini apa? Tergantung sangat, atau ketergantungan yang berlebihan. Ya, ketergantungan yang berlebihan terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Oh, rahmati wasi'at kulli syai. Nah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Namun berlebihan bergantung terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang tercela. Nah, oleh karena itu Nabi khawatir di sini ketika hadis ini disampaikan, mereka akan meninggalkan memperbanyak amal soleh karena bergantung dengan hadis ini saja. Sekedar tidak melakukan kesyirikan sudah, tidak usah kita perbanyak amal soleh, kita akan mendapatkan jaminan, ya, masuk ke dalam syurga. Ayat. Sehingga ulama mengatakan antara khauf dan roja itu harus seimbang, rasa takut kepada Allah dan harapan kepadanya harus seimbang, tidak boleh berlebihan salah satunya. Jika khaufnya berlebihan, rojanya tidak ada, khawatirkan berpemikiran khawarij. Jika rojaknya yang berlebihan, khaufnya kurang, dikhawatirkan berpemikiran murjiah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi tidak boleh berlebihan di dalam bergantung terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adabi huwal 'adzabul alim. Dua perkara. Beritakan kepada hamba bahwasanya aku Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Rojak kepada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa itu, Nabi ibadi anni Ana al-Ghafurur Rahim. Wa anna 'adabi huwal 'adabul 'alim. Dan juga sampaikan kepada mereka bahwasanya adabku adalah adab yang sangat pedih. Memunculkan apa? Al-khauf. Niqabilah. Takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berimbang. Tidak boleh berat sebelah. Baik. Nah. Selanjutnya kita selesaikan ya. At-tasi'a asyrata qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu alam. Ucapan orang yang ditanya jika dia tidak mengetahui amma la ya'lam ya, tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, Allahu wa rasuluhu alam. Allahu wa rasuluhu alam. Ini ketika Nabi alaihi wasallam masih hidup. Adapun ketika beliau telah meninggal, maka kita mencukupkan dengan Allahu alam. Jika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, baik itu dalam urusan duniawi terlebih dalam urusan agama. Ya. Nah. Al-Isyurun yang ke-20. Mana 19 sudah tadi ya. Al-Isyurun jawazu takhsisi ba'dinn nas bil ilmi duna ba'din. Masyaallah. Bolehnya mengkhususkan sebagian orang mendapatkan ilmu tanpa yang lain. Jadi misalkan ada sebagian mendapatkan ilmu itu yang lainnya belum, ini boleh. Ya, seperti apa yang kita lakukan di ma'had-ma'had, di lembaga-lembaga pendidikan, ada kelas-kelas. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Jadi kalau mereka dikatakan kalian itu banyak bid'ahnya, membagi khuruj 3 hari, 40 hari, 40 hari, 4 bulan. Kalian juga bid'ah. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2. Dari mana itu? Subhanallah. Ya. Tidak mau kalah. Nah. Gimana menjawabnya? Hah? Tidak iya saja 6 kelas. Ya kan? Tahfidz 3 kelas. Ya. Dan seterusnya. Ada pembagian kelas. Ini di sini Nabi SAW mengkhususkan ilmunya kepada Mu'ad yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, boleh mengkhususkan sebagian manusia mendapatkan ilmu ya selain yang lainnya. Al-Hajjat wal-Ishrun, salah yang ke-21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam dirukubin himari ma'al irdabi alaih. Rendah hatinya Nabi Alaihissalam mengendarai himar berboncengan. Ya, ini sudah pernah disebutkan. Atsaniyatu wal-Isyrun yang ke-22, jawazul irdafi 'ala dabbah. Bolehnya berboncengan di atas tunggangan hewan. Tapi dengan syarat apa? Jika dia mampu. Ya, jika tidak mampu memikul beban yang berlebih maka tidak boleh. Itu termasuk kezaliman. Kezaliman dilarang. Ya. Secara umum termasuk terhadap binatang. Nah, karena dia juga punya perasaan. Nah. Asalihatu walisyurun. Masalah yang ke-23, Fadilatu Mu'ad ibn Jabal, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Apa keutamaan Mu'ad bin Jabal di sini? Mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh aktsarus sahabah ketika itu, mayoritas sahabat ketika itu. Ar-Rabi'atu wal Isyrun. Masalah yang ke-24, Idhamu sya'ni hadhihi al-mas'alah, besarnya kedudukan masalah ini. Yaitu masalah tauhid. Baik, selesai 24 masail ya, fawaid, faedah yang bisa diambil dari matan-matan di atas. Tersisa penjelasan Imam Sa'di alaihi rahmatullah. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.